الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih cukup banyak dan waktu kita sangat singkat. Insyaallah taala kita akan tetap berusaha menyelesaikan pembahasan kitab ini namun dengan penjelasan yang lebih ringkas. Kita masih pada bab atau pembahasan yang ke-8 tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap? Bagian yang pertama dari pembahasan ini, Syekh menjelaskan kepada kita bahwa dalil-dalil menunjukkan para sahabat itu tidak dalam satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat. Yang paling mulia, yang paling afdal adalah Al-Khulafa'ur Rashidun, yaitu sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Sebagian ulama, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, telah dinukil dari beliau bahwa hal ini disepakati para ulama, sebagaimana yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah dari Imam Syafi'i, ajma'as sahabah wa atba'uhum ala afdaliyati Abi Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Para sahabat dan pengikut-pengikut mereka sepakat bahwa yang lebih utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, dan kemudian Ali. Ini disimpulkan para ulama berdasarkan dalil-dalil dan sampai pada kata sepakat, ijma ulama. Hal ini perlu dipahami karena ada sebagian golongan yang keyakinan mereka menyelisihi dalil dikarenakan adanya sifat gulu. Contohnya, orang-orang Syiah mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Padahal di masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau memberikan hukuman cambuk. Beliau memberikan hukuman cambuk sebagaimana disebutkan As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman cambuk 80 kali cambukan terhadap orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian syaitan menghias-hiasi kesesatan mereka sampai pada akhirnya mereka mengatakan sebenarnya Ali yang lebih pantas menjadi nabi. Ternyata enggak sampai di situ. Pada akhirnya mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Itulah keadaan orang Syiah. Penyimpangannya awalnya ringan, semakin berat sampai akhirnya mereka menyekutukan Allah dengan Ali bin Abi Thalib. Disebutkan juga oleh As-Suyuti rahimahullah orang yang menuhankan Ali di masa kepemimpinan beliau diberikan hukuman mati dengan cara dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, tatkala beliau akan membakar mereka, malah mereka tambah sesat. Mereka mengatakan, ternyata dia betul-betul Tuhan, karena tidak ada yang bisa mengazab dengan api kecuali Tuhan. Jadi bukannya bertobat, malah tambah sesat. Oleh karena itulah, kita perlu memahami urutan para sahabat dari segi kemuliaan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, "Tsumma baqiyatul asyrah." Setelah itu yang tersisa dari 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. "Tsumma ahlu badrin." Kemudian setelah itu para sahabat yang mengikuti perang Badar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, "I'malu masy-" Allah telah mengatakan kepada mereka dalam hadis qudsi, "I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian, karena sungguh aku telah mengampuni kalian karena amalan mereka mengikuti perang Badar. "Tsumma ahlu syajarati ahlu bai'atir ridwan." Kemudian setelah itu para sahabat yang mengikuti bai'atul ridwan, yaitu sebuah bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Di bawah sebuah pohon yang Allah telah mengatakan tentang mereka pada surat Al-Fath ayat ke-18. "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati." Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun man ba la yadkhulun nar ahadun man bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Iya. Yeah. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma sa'irus sahabah radhiyallahu anhum." Kemudian setelah itu adalah seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagian para ulama masih memberikan rincian lagi tingkatan yang berikutnya setelah para sahabat yang berbaiat di bawah pohon adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum terjadinya Al-Fath, penaklukan. Penaklukan itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama perjanjian Hudaybiyah, yang kedua Fathu Makkah. Maka sahabat yang masuk Islam sebelum dua kejadian tersebut, mereka lebih mulia dibanding yang masuk Islam setelahnya. Karena dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 Allah menyatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna." Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum fath, sebelum penaklukan, dan berperang sebelum itu. Mereka itulah kata Allah yang lebih besar derajatnya dibanding orang-orang yang berinfak setelahnya, setelah Al-Fath, setelah penaklukan, dan berperang setelahnya. Namun kata Allah, semua mereka Allah telah menjanjikan surga. Maka ayat ini dan ayat-ayat yang lain mengabarkan kepada kita secara keseluruhan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin surga kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang muslim membenci orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berikutnya Syekh berkata, "Wa atawalla ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adzkuru mahasinahum wa taradda anhum wa astaghfiru lahum wa akuffu an masawihim wa askutu amma syajara bainahum. Ini jemaah sekalian, termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang sangat penting terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh berkata, dan aku bersikap loyal atau mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku membicarakan tentang kebaikan-kebaikan mereka, dan aku mendoakan keridhaan bagi mereka. Sering kita mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dan aku memohonkan ampun untuk mereka, serta aku tidak membicarakan keburukan-keburukan mereka, dan aku diam dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jamaah sekalian, inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mencintai, memuliakan dan menghormati para sahabat, mendoakan kebaikan, menceritakan kebaikan mereka, dan diam, tidak berbicara tentang keburukan-keburukan mereka. Kenapa jamaah sekalian? Karena para sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Artinya keburukan-keburukan mereka itu sudah Allah ampuni. Sudah Allah ampuni. Bagaimana mungkin kita masih mengungkit-ungkit keburukan orang yang Allah sendiri sudah mengampuni? Dan karena kebaikan mereka begitu banyak dibandingkan dengan kesalahan mereka, termasuk perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat, dibandingkan dengan kebaikan mereka, maka dosa-dosa dan kesalahan mereka itu kecil sekali. Dan Allah telah mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dan kebaikan para sahabat sungguh luar biasa banyaknya. Ya, sampai hari kiamat kebaikan para sahabat terus tertulis, terus ditulis untuk mereka, sebanyak orang yang mengamalkan ajaran Islam. Kenapa? Karena sahabat yang mengajarkan Islam kepada kita. Mereka belajar dari Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Jadi sampai hari kiamat masih ada seorang Muslim, pahala terus mengalir kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menegaskan, wa a'taqidu fadlahum amalan biqaulihi ta'ala, dan aku meyakini keutamaan mereka sebagai pengamalan terhadap firman Allah. Jadi pengamalan terhadap manhaj ini itu karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, yaitu para sahabat yang datang setelah Al-Muhajirin wal-Ansar, atau para sahabat yang datang setelahnya, mereka mengatakan di dalam doa mereka, Rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi kulubina gilla lilladina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Jemaah sekalian, inilah pengabaran dari Allah tentang sifat generasi para sahabat. Mereka itu kan enggak bareng-bareng masuk Islam. Maka yang baru masuk Islam terhadap yang sudah masuk Islam sebelumnya, apa yang mereka lakukan? Ayat ini memberikan kepada kita dua faedah. Yang pertama, salamatul lisan, selamatnya lisan mereka. Lisan mereka adalah mendoakan, bukan mencaci dan mencelah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, La tasubbu ashabi inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencaci sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku, karena seorang dari kalian apabila dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan sahabat, tidak pula separuhnya. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW mencela sahabat. Tapi aneh, kok ada orang yang meyakini itu sebagai ibadah? Subhanallah, dosa besar dianggap ibadah. Iya. Sampai-sampai ada seorang mantan ulama Syiah yang bernama Sayyid Hussein Al-Musawi. Beliau sebutkan dalam kitabnya mengapa beliau keluar dari Syiah. Di antaranya beliau sebutkan, orang-orang Yahudi itu kalau ditanya siapa umat terbaik di kalangan kalian, maka mereka pasti menjawab sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya Nabi Musa alaihi salam. Sama dengan orang Nasrani, kalau ditanya siapa umat terbaik dalam agama kalian, pasti mereka akan menjawab murid-muridnya dan kawan-kawannya Nabi Isa alaihi salam. Tapi orang-orang Syiah kalau ditanya siapa yang paling jelek menurut kalian, mereka akan menjawab itulah murid-murid dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih parah Syiah daripada Yahudi dan Nasrani. Iya. Maka jemaah sekalian, ini yang pertama, salamatul qalbi, atau sebelumnya salamatul lisan, selamatnya lisan kita dari mencela para sahabat. Kemudian yang kedua, salamatul qalbi, selamatnya hati, yaitu tidak ada kebencian kita sedikit pun kepada para sahabat. Hati kita dipenuhi dengan cinta dan pemuliaan terhadap para sahabat, karena mereka berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kemudian wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu, jangan engkau jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang pertama? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah manhaj beliau dan inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang berikutnya, beliau berkata, wa ataradda an ummahatil mu'minin al mutahharat min kulli su'in, dan aku mendoakan keridhaan terhadap ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mu'minin yang suci dari berbagai macam kejelekan. Apa maksud kalimat ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah beliau mendoakan agar Allah meridhoi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak seorang pun yang boleh menikahi istri-istri beliau, karena istri-istri beliau sudah seperti ibu bagi kita. Maka kata beliau, aku mendoakan keridhaan untuk mereka. Kemudian beliau sifatkan mereka dengan al-mutahharat, yang disucikan dari berbagai macam keburukan. Hal itu berdasarkan surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan najis dari kalian, yaitu dosa-dosa dari kalian, wahai ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyucikan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan mereka dari dosa-dosa, yaitu Allah lindungi mereka dari perbuatan-perbuatan dosa dan mengampuni dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Iya. Maka inilah sifat seorang muslim terhadap para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama dengan terhadap para sahabat yang lain, namun ada sisi keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya. Kata beliau, wa ukirru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukashafat illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'an wa la yutlabu minhum ma la yaqdir 'alaihi illallah. Dan aku mengakui adanya karomah para wali dan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa tersingkapnya hal-hal yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Hanya saja, kata beliau, mereka tidak sedikit pun memiliki hak yang seharusnya hanya milik Allah sedikit pun, yaitu diibadahi. Dan tidak boleh dimintakan kepada mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Di sini jemaah sekalian, ada beberapa bagian yang harus kita imani terkait dengan karomah dan para wali. Yang pertama, Ahlu Sunnah mengimani adanya karomah para wali. Apa itu karomah? Karomah itu adalah amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali. Allah perjalankan di dalam diri para wali hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Contohnya apa? Misalkan dia dibakar tapi tidak terbakar, kan itu luar biasa, di luar dari kebiasaan. Contohnya yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang yang beliau sudah masuk Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman. Kemudian beliau dibakar oleh nabi palsu di sana, Al-Aswad Al-Ansi, dan ternyata beliau tidak terbakar. Ya. Karamah benar-benar nyata terjadi pada para sahabat dan pada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau pernah memimpin pasukan kaum muslimin ketika sampai di satu sungai untuk mengejar orang-orang Persia, pasukan Persia, maka kapal-kapalnya dibakar semuanya oleh orang-orang Persia. Maka beliau melakukan sholat dan berdoa kepada Allah, dan beliau mengajak pasukannya untuk melewati sungai tersebut, dan mereka seakan-akan berjalan di atas air. Ya. Ini namanya karomah. Dan masih banyak lagi. Ini benar-benar nyata. Namun jemaah sekalian, karomah itu diberikan kepada para wali. Oleh karena itu, siapakah yang dimaksud dengan para wali? Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63, Allah telah menjelaskan sendiri kepada kita siapa para wali Allah. Sebagaimana firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya, Allah berikan kepada mereka jaminan keamanan dari azab menjelang wafat mereka, sehingga hilang rasa takut. Dan Allah menjanjikan untuk menjaga keluarga mereka yang ditinggalkan, sehingga hilang kesedihan. Itu maknanya. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa para wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka apabila orang-orang yang beriman dan bertakwa ini dianugerahkan karomah, hal-hal yang luar biasa, maka ini adalah tanda benarnya itu adalah sebagai karomah dari Allah. Sebaliknya, kalau orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kemudian mengaku-ngaku punya karomah, maka itu adalah tanda bahwa yang dia klaim sebagai karomah itu hakikatnya adalah sihir. Oleh karena itu, ini cara yang pertama untuk membedakan mana karomah dan mana sihir. Lihat, siapa yang mengaku-ngaku punya karomah itu, atau siapa yang diklaim diberikan karomah. Apakah dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa, atau orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang mengada-ada di dalam agama? Maka orang yang menyekutukan Allah atau tidak bertakwa kepadanya, bisa jadi yang ada padanya bukan karomah melainkan sihir. Ini tanda yang pertama. Ada lagi tanda yang lain untuk membedakan karomah dan sihir. Karomah itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kapan Allah menghendaki dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau misalkan ada orang yang mengaku punya karomah, kemudian kapan saja dia kehendaki, dia bisa tampakkan. Maka ini adalah tanda-tanda sihir. Sebab kalau sudah seperti itu, seakan-akan Allah tunduk kepadanya. Kapan dia pingin karomah, langsung ada. Perbedaan yang lain, karomah itu tidak pernah digunakan untuk saling tantang-menantang. Ya, kalau ada yang cari musuh, cari penantang, pingin uji ilmu karomah katanya. Ya, pingin uji kesaktian. Katanya itu karomah. Maka itu adalah sihir. Demikian pula karomah itu tidak didapatkan dengan cara mempelajarinya. Tidak ada ritual khusus dalam Islam untuk mencari karomah. Yang ada adalah untuk menggapai istiqamah, bukan karomah. Dan ulama mengatakan sebenarnya istiqamah itulah karomah yang paling besar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Karamah yang paling besar adalah senantiasa istiqamah. Ini sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim karamah, dari mana dia dapat? Hasil latihan. Iya. Hasil ritual. Maka ini adalah sihir, bukan karomah. Kemudian yang perlu dipahami juga, orang yang Allah berikan kemampuan luar biasa, orang yang Allah berikan karomah, itu sama sekali bukan tanda bahwa derajat perwaliannya lebih tinggi dibanding orang yang tidak diberikan karomah. Karomah dalam artian dia diberikan kemampuan atau diberikan sesuatu kejadian yang luar biasa. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak menunjukkan dia lebih baik. Makanya kata para ulama, karomah justru lebih banyak pada generasi tabi'in dibanding kejadian luar biasa di kalangan sahabat. Kenapa jamaah sekalian? Karena di antara tujuan Allah berikan karomah untuk menguatkan keimanan. Karena iman mereka lemah, Allah anugerahkan karomah kepada mereka supaya tambah kuat. Sedangkan para sahabat, mereka sudah melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka kurang diperlihatkan karomah. Baik. Ini sekilas tentang karomah. Jadi itu diberikan kepada para wali, hanya saja Syekh mengingatkan di sini para wali tersebut tidak memiliki hak seperti hak Allah sedikit pun. Di antaranya adalah tidak boleh kita meminta kepada mereka sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Ini salah satu bentuk permintaan yang syirik. Kalau kita meminta kepada para wali atau kepada siapapun sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan, mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya, orang meminta, memohon, baik kepada orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup, apa yang dia minta? Dia minta dikaruniakan seorang anak. Siapa yang bisa mengaruniakan seorang anak kepada kita? Hanya Allah. Dia minta hidayah, dia minta dilindungi dari kesesatan, dia minta masuk surga dan dilindungi dari api neraka. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Allah. Kalau permohonan-permohonan seperti ini kita minta dari selain Allah, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Kata penulis rahimahullah, wala ushiru li ahadin minal muslimina bijannatin wala narin wala ashhadu li ahadin minal muslimina bijannatin wala narin illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak mempersaksikan bagi seorang muslim pun dengan surga ataupun dengan neraka. Maksudnya dia tidak memastikan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, kecuali orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah sekalian, walaupun dia sudah muslim, enggak bisa kita katakan kamu pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita belum tahu akhir hayatnya dan kita enggak tahu hakikat amalannya. Kita enggak tahu hakikat amalannya. Apakah amalannya ikhlas atau tidak? Iya. Sebaliknya, dia muslim dan dia melakukan perbuatan maksiat, enggak bisa juga kita pastikan dia masuk neraka. Karena kita tidak mengetahui akhir amalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan tergantung penutupannya. Jadi bisa saja dia taubat. Iya. Atau bisa saja Allah mengampuni dia walaupun dia tidak taubat selama dia masih muslim. Enggak bisa kita pastikan yang ini penghuni surga dan yang ini penghuni neraka. Kecuali apabila sudah dipersaksikan oleh dalil, seperti yang kita contohkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan ada 10 orang sahabat yang masuk surga. Dan juga sahabat-sahabat lain, bahkan secara umum sebagaimana tadi kita sebutkan, para sahabat yang berbaiat di bawah pohon adalah penghuni surga. Para sahabat yang masuk Islam sebelum dan sesudah penaklukan, Allah sudah janjikan surga. Iya. Jadi yang sudah dipersaksikan masuk surga baru bisa kita katakan dia ahli surga, penghuni surga. Iya. Selama dia tidak dipersaksikan oleh dalil, maka tidak boleh kita katakan dia termasuk penghuni surga. Walakinni arju lil muhsin wa akhafu 'alal musyi'. Akan tetapi aku harapkan orang yang berbuat baik, maka dia termasuk penghuni surga, dan aku mengkhawatirkan orang yang berbuat jelek, jangan-jangan dia termasuk penghuni neraka. Jadi sebatas itu yang bisa kita lakukan, berharap-harap cemas. Orang yang kita lihat masya Allah rajin beribadah, kita harap dia termasuk penghuni surga. Orang yang melakukan dosa-dosa, maka kita harus khawatir, kasihan dia, jangan-jangan termasuk penghuni neraka. Maka kita ingatkan dia untuk bertobat. Wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidzambin, dan aku tidak mengkafirkan seorang pun kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa selain daripada dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Wala ukhrijuhu min dairatil Islam, dan aku tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Ini sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan kepada beliau dan para ulama yang lainnya yang katanya suka mengkafirkan. Maka beliau tegaskan, saya tidak sedikit pun mengkafirkan kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali pada salah satu dari keduanya. Makanya hati-hati. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, kita akan masuk pada pembahasan tentang jihad. Wa aral jihada madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran, dan aku memandang jihad itu harus dilakukan bersama pemimpin negara, sama saja pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat. Selama dia masih muslim, jihad itu ketentuan syariatnya harus dilakukan bersama pemerintah. Dan ini berdasarkan banyak dalil, diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi, dan sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih menjelaskan maksud hadis ini adalah kewajiban berjihad bersama pemerintah. Makanya tidak ada satupun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat dan tabi'in yang mereka itu mengorganisir jihad tanpa diketahui dan diizinkan oleh pemerintah. Inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sama saja pemerintah itu adalah pemerintah yang baik atau pemerintah yang buruk, peperangan jihad itu harus dilakukan bersama pemerintah. Kalau mereka tidak mengizinkan, maka tidak ada jihad menyerang terlebih dahulu, tidak ada. Ini sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Wa salatul jama'ati khalfahum jaizah, kata beliau, salat berjamaah di belakang mereka adalah hal yang dibolehkan. Maksudnya walaupun dia pemimpin yang buruk, boleh kita salat berjamaah di belakangnya, karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang gubernur yang sangat zalim. Iya. Kemudian beliau mengatakan, wal jihadu madin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ayyuqatilu akhiru hadhil umma ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin, bahwa jihad itu akan terus ada syariatnya sejak Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akan berperang umat yang terakhir melawan Dajjal. Itu sudah jihad yang terakhir melawan Dajjal, artinya sampai hari kiamat. Maka kewajiban jihad ini tidak bisa dihilangkan dengan kezalimannya orang yang zalim dan keadilannya orang yang adil. Maksudnya sama saja, pemimpin kita zalim atau adil, kita wajib berjihad dan terikat dengan syarat-syarat jihad seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Syarat jihad yang pertama adalah diizinkan oleh pemimpin. Iya. Syarat yang kedua, punya kekuatan. Punya kekuatan. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka yang kalian sanggupi dari kekuatan. Kemudian syarat yang ketiga, kaum muslimin yang melakukan jihad itu memiliki wilayah kekuasaan, memiliki negara. Sebagaimana Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad setelah beliau memiliki wilayah kekuasaan, yaitu kota Madinah. Ini tiga syarat dalam berjihad. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan yang penting sekali. Kata beliau rahimahullah, wa ara wujub as-sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin. Dan aku memandang wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, barrihim wa fajirihim, baiknya maupun buruknya. Jamaah sekalian, disinilah letak perbedaan ahlus sunnah dan kaum khawarij. Kalau ahlus sunnah dan khawarij dan semua kelompok sesat sepakat kalau pemimpinnya baik, wajib ditaati. Kapan mereka berbeda? Kepada pemimpin yang buruk namun dia masih muslim. Ahlus sunnah berpendapat, ahlus sunnah meyakini seperti yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walaupun dia pemimpin yang fajir, selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk taat. Malam ya'muru bi ma'siyatillah, selama yang diperintahkan itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kita diperintah untuk taat namun perintah itu maksiat, enggak boleh kita melakukan perintah tersebut. Namun bukan berarti boleh kita kemudian memberontak. Tidak seperti itu maknanya. Tetap tunduk di bawah pemerintahannya, namun tidak boleh menaati kalau disuruh berbuat dosa. Perintah itu ada tiga. Perintah penguasa. Satu, yang sesuai dengan perintah syariat, maka tentu wajib kita menaati. Yang kedua, tidak sesuai dengan nas syariat namun tidak juga bertentangan, maka di sini wajib ditaati. Dan yang ketiga, yang bertentangan dengan syariat, maka ini yang tidak boleh ditaati. Wa man waliyal khilafata wajtama alaihi an-nas waradu bihi, barang siapa yang berhasil memimpin satu negara dan manusia kemudian berkumpul mendukungnya dan ridho kepadanya, waghalabahum bisayfihi, ataupun dia mengalahkan mereka dengan pedangnya, artinya dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang salah, hatta sara khalifatan wajabat ta'atuhu, sampai dia menjadi seorang khalifah maka wajib untuk taat kepadanya, waharumal khuruj alaih, dan haram hukumnya memberontak kepadanya. Jamaah sekalian, kenapa bisa begitu? Karena ini adalah dua perkara yang berbeda. Iya. Kalau seseorang berhasil memimpin walaupun dengan cara yang salah, maka dia salah. Dia melakukan kesalahan. Misalkan dengan cara memberontak atau dengan cara memilih pemimpin dengan sistem yang dibuat orang-orang kafir, yaitu dipilih berdasarkan suara terbanyak. Makanya yang punya uang, kalau sistemnya seperti itu, dialah yang akan menang. Karena suara terbanyak itu pada hakikatnya adalah suara minoritas yang punya uang. Kenapa? Karena hanya yang punya uang yang bisa bikin pencitraan, ya, sewa iklan, ya, membayar media massa. Itu hakikatnya sistem suara mayoritas. Apalagi kalau sampai memberontak dan menumpahkan darah. Maka ini adalah cara-cara yang haram untuk menggapai kepemimpinan. Ini di satu sisi salah. Tapi di sisi lain, syariat memerintahkan kita. Kalau seseorang sudah menjadi pemimpin, wajib ditaati. Ini dua hal yang harus dibedakan. Iya. Dan jemaah sekalian, hikmahnya sangat besar sekali. Karena kalau seseorang memberontak, misalkan melakukan kudeta, kemudian dia berhasil memimpin, kita gak mau taat kepada dia. Apa yang akan terjadi? Kudeta lagi kalau begitu. Kita kudeta dia lagi, pertumpahan darah lagi, mudaratnya besar lagi. Kemudian setelah kita naik, orang lain juga memandang kita seperti itu. Dia gak pantas memimpin, dia mengkudeta yang sebelumnya. Terus seperti itu jemaah sekalian. Kapan negara bisa aman kalau begitu? Iya, ini dari sisi akal sehat. Adapun dari segi syariat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan adanya para pemimpin yang zalim. Dan mari kita lihat apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka. Di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat satu kemungkaran yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Disuruh sabar. Karena sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah yang turun kepada beliau. Kemudian hadis Al-Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian telah melihat sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang curang dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan dan kalian mengingkarinya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah untuk menghadapi mereka?" Maka beliau bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi sebelumnya disuruh sabar, sekarang disuruh berdoa. Sabar dan doa. Itu cara menghadapi pemimpin yang zalim. Ya. Bukan memberontak, tetapi sabar dan berdoa. Bahkan lebih dahsyat lagi dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Akan datang sepeninggalku para penguasa yang tidak meneladani petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Apa maksud ucapan ini jemaah sekalian? Tidak berhukum dengan syariat. Sudah jelas. Tidak berhukum dengan syariat. Sunnah yang beliau maksudkan di sini adalah seluruh syariat Islam. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada lagi yang mengatakan, "Ini kan pemimpin yang enggak berhukum dengan syariat. Mana boleh kita taat?" Sekarang kita dengarkan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada kita, akan datang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Bagaimana menyikapi mereka? Bahkan sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, "Wasayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi yuthmani ins." Akan ada di tengah-tengah mereka para tokoh, para pejabat yang hati mereka adalah hati setan di dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik?" Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku menemui para pemimpin yang seperti ini? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpinmu itu. "Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat. Maka jemaah sekalian, inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita menghadapi para pemimpin-pemimpin yang zalim. Iya. Jadi tinggalkan emosi kita. Tinggalkan akal pikiran kita. Tunduk kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menuruti emosi, masa sih kita tunduk saja, enggak mau menantang? Ayo kita turun ke jalan. Ya. Kita harus demo. Itu namanya emosi yang kita ikuti, hawa nafsu yang kita turuti, bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, pemberontakan itu diharamkan dalam Islam. Dan pemberontakan itu ada dua macam, pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, tidak boleh memberontak kepada para pemimpin walaupun mereka zalim. Dan ini adalah kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat ulama ahlu sunnah. Haram hukumnya memberontak dan melengserkan para pemimpin muslim yang zalim, yang tidak berhukum dengan syariat. Di antaranya kesepakatan ini disebutkan Imam Nawawi, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, sebagaimana dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Beliau berkata, "Wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisq." Dan ahlu sunnah telah sepakat bahwasannya tidak boleh melengserkan penguasa karena dosa besar yang dia lakukan. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Jadi inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Haram hukumnya melakukan pemberontakan. Dan yang melakukan pemberontakan itu adalah golongan ahlul bid'ah yang disebut dengan khawarij. Sama saja, pemberontakan dengan senjata maupun dengan kata-kata. Menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, di khalayak terbuka, itu juga termasuk kategori pemberontakan, pembangkangan. Iya. Kemudian, kita lanjutkan. Sampai di mana kita? Baik. Kata beliau rahimahullah, "Wa ara hajra ahli al-bid'ah wa mubayanatahum hatta yatubu." Dan aku memandang harusnya kita memboikot ahlul bid'ah dan berpisah dengan mereka sampai mereka bertaubat. "Wa ahkumu alaihim bidzahir wa akilu sarairahum ilallahi ta'ala." Dan aku menghukumi mereka secara zahir. Maksudnya andai mereka taubat, kita terima taubatnya, kita tidak lagi memboikotnya. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah. Wa a'taqidu anna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun. Dan aku meyakini bahwasannya setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Jamaah sekalian, di sini beliau berbicara tentang salah satu manhaj ahlu sunnah yang juga disepakati ulama salaf dan ulama ahlu sunnah sampai akhir zaman, yaitu kewajiban memboikot ahlul bid'ah, tidak berhubungan dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka, tidak membaca buku-buku mereka, tidak menghadiri majelis-majelis mereka. Imam Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah tentang kesepakatan tersebut. Kata beliau, "Wa qad madatis sahaba wat tabi'un wa atba'uhum wa ulama'us sunnah ala hadza mujmi'ina muttafiqina ala mu'adati ahlil bid'ah wa muhajaratihim." Telah berlalu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ulama sunnah seluruhnya dalam keadaan sepakat bahwasannya wajib bagi kita memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot mereka. Kenapa jemaah sekalian? Itu perlu dilakukan. Karena itu adalah salah satu metode agar mereka taubat dan agar kita juga selamat, tidak terpengaruh bid'ah mereka, dan agar kaum muslimin menjauhi mereka. Tetapi jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan kepada kita, hal ini memboikot ahlul bid'ah secara totalitas hanyalah dilakukan apabila mendatangkan kemaslahatan. Seluruh ulama ahlu sunnah menjelaskan hal tersebut. Hanyalah apabila mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemudaratannya. Kalau mudaratnya sudah jelas, putus hubungan, namun ada maslahat besar di situ, yaitu selamatnya diri kita dari bid'ah mereka dan kaum muslimin yang lain, dan agar mereka taubat. Namun kalau ternyata mudaratnya justru lebih besar dibanding manfaatnya, maka ini haram dilakukan. Ini perlu diingatkan, karena ada sebagian orang yang menerapkan prinsip ini. Ini betul prinsip ahlu sunnah, tapi menerapkannya juga harus sesuai sunnah. Banyak orang tahu sunnah, tapi cara dia mengamalkan justru bertentangan dengan sunnah. Iya. Dan di sini, dalam perkara ini, ada dua golongan yang berlebihan. Golongan yang pertama, dia gak mau mengikuti prinsip ini sama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Bagi dia, belajar kepada ahlu sunnah dan kepada ahlul bid'ah sama saja. Dia gak mau membeda-bedakan. Iya. Ini jelas salah. Dan golongan yang kedua adalah yang berlebihan, melampaui batas, yaitu mereka bersikap kepada seluruh orang yang melakukan bid'ah memboikot semuanya tanpa membeda-bedakan mana yang bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, mana yang bisa mendatangkan maslahat. Ya, maka kedua-duanya membahayakan. Orang yang memboikot ahlul bid'ah tanpa memperhatikan maslahat dan mudarat, ini juga luar biasa bahayanya terhadap dakwah ahlu sunnah. Iya. Ya, misalkan di satu kampung dia baru mulai berdakwah di situ, atau dia sudah beberapa orang, ya, ahlul bid'ahnya mayoritas. Bagaimana caranya memboikot mereka? Ya. Justru mereka yang terboikot. Kalau mereka menerapkan prinsip ini dalam kondisi ahlu sunnah dalam kondisi lemah, maka tidak membawa manfaat, justru membawa mudarat. Iya. Jadi harus diperhatikan maslahat dan mudarat. Namun kalau kita tidak bisa, memboikot secara total, paling tidak ada sisi-sisi boikot yang lain. Contohnya apa? kita enggak boleh menghadiri majelis-majelis di situ yang diajarkan kesesatan. Walaupun ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang melakukannya, kita tetap berlaku baik kepada mereka. Beda kalau kita boikot secara total. Kita enggak salam, ya. Pokoknya enggak bermuamalah dengan baik. Maksudnya supaya dia tobat. Iya. Tapi kalau ternyata dia enggak tobat, malah dia lebih menjadi-jadi dan permusuhan kepada Ahlus Sunnah membawa mudarat yang sangat besar, maka ini enggak ada manfaatnya dilakukan dan malah mendatangkan mudarat. Iya. Jadi, walaupun kita tetap mempergauli mereka dengan baik, tapi tetap saja kita enggak boleh menghadiri majelis-majelisnya. Iya. Jadi, tidak diboikot secara total. Iya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, wajib memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah apabila kita mau belajar. Ya. Kemudian beliau menjelaskan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dengan setiap perkara baru di dalam agama, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Kemudian beliau berkata, wa atakidu annal iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah huwa bid'un wa sab'una syu'bah a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Aku meyakini iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan dengan hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dia memiliki 70 lebih cabang. Yang tertingginya adalah syahadat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan ini sudah kita bahas tadi siang, ya. Baik. Berikutnya, apa kata beliau rahimahullah? Wa ara wujubal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ala ma tujibuhu syariah al syariatul muhammadiyatut tahirah. Dan aku memandang wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang telah diwajibkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci ini. Inilah salah satu prinsip beragama di dalam Islam yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Maka jemaah sekalian, salah satu tanda dan ciri serta sebab kita menjadi umat yang terbaik karena kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang manusia untuk melakukan kemungkaran. Tapi jemaah sekalian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terpenting dari beliau harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang kita butuhkan di sini mencakup tiga macam ilmu. Pertama, ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan. Jadi tidak dilakukan sembarangan. Kemudian harus dengan dasar kelembutan. Kelembutan. Inilah asal di dalam berdakwah. Dakwah itu harus dengan lemah lembut. Betul. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras di dalam dakwah. Tetapi itu keras pada tempatnya. Dan hanya dilakukan dalam kondisi memang dibutuhkan untuk bersikap keras. Namun pada asalnya beliau selalu melakukan dakwah dengan lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Jamaah sekalian, ini peringatan kepada seorang nabi. Beliau memiliki ilmu yang mendalam. Beliau diberi mukjizat, dianugerahkan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas namun memiliki makna yang mendalam dan mudah dipahami. Tapi bersamaan dengan itu, Allah masih mengatakan, kalau kamu keras, mereka akan lari meninggalkanmu. Bagaimana lagi dengan kita? Sudah ilmu kurang, ngomong kadang orang gak ngerti, ya, ngomong kurang fasih, kurang menarik, kadang-kadang bikin ngantuk, ya. Kalau kita bersikap keras, maka tentu manusia akan lari dari dakwah kita. Dan ternyata kita memiliki saham membuat orang sesat, walaupun bukan dengan cara mengajak mereka kepada kesesatan, tapi dengan cara membuat mereka lari dari kebenaran. Iya. Kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah kesabaran. Ini tiga hal utama dalam amar ma'ruf nahi mungkar: ilmu, kelembutan, dan kesabaran. Iya. Dan termasuk dalam makna ilmu ini, merubah kemungkaran, kita harus punya ilmunya. Kita harus bisa mengukur dengan ilmu kita mana kemungkaran yang apabila kita rubah, hilang, kemudian berganti dengan yang lebih baik. Kemudian mana kemungkaran apabila kita rubah, ternyata malah menjadi lebih parah. Ini gak boleh kita lakukan. Kita melarang kemungkaran, tapi yang terjadi adalah muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka disinilah perlunya ilmu di dalam berdakwah, di dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan merubah kemungkaran. Iya. Masya Allah, sudah terakhir ya. Iya. Sekarang kita masuk bagian penutup. Kata beliau, fahadhihi aqidatun wajizatun harartuha wa ana mushtagilul bal litatla'u ala ma indi wallahu ala ma naqulu wakil. Inilah akidah yang ringkas yang bisa aku jelaskan dalam keadaan aku sibuk memikirkan. Semoga kalian bisa mengetahui akidahku yang sebenarnya, dan Allah atas apa yang aku katakan adalah sebaik-baiknya wakil, yaitu tempat aku bertawakal. Kemudian bagian terakhir sekali, beliau membantah tuduhan. Ini kita baca saja, tidak perlu dijelaskan, hanya sekedar membantah tuduhan. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada orang-orang yang suka menebar kebohongan tentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sebut dengan dakwah Wahabi. Jadi sejak masa beliau hidup, sudah banyak yang memusuhi dakwah beliau dari kalangan orang-orang yang tidak suka kesesatan, penyimpangan yang dia sebarkan selama ini itu kemudian diusik, dilarang, dijelaskan penyimpangannya. Maka mereka pun seringkali membuat-buat kedustaan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin lari dari dakwah yang mulia ini, walaupun sebenarnya mereka tidak bisa memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekilas beliau membantah beberapa tuduhan. Kata beliau rahimahullah, thumma la yakhfa alaikum annahu balagani anna risalata Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum. Kemudian tidak tersembunyi bagi kalian, kalian di sini penduduk Al-Qasim, bahwasanya telah sampai kepadaku bahwa surat Sulaiman bin Suhaim telah tiba di tempat kalian. Wa annahu qabilaha wasaddaqaha ba'dul muntamina lil ilm, dan bahwasannya surat tersebut isinya telah diterima dan dibenarkan oleh sebagian orang yang bernisbat kepada ilmu, maksudnya yang juga menganggap dirinya penuntut ilmu dan para ulama. Fi jihatikum, di kalangan kalian. Wallahu ya'lamu anna ar-rajula iftara 'alayya umuran lam aqulha, dan Allah Maha mengetahui bahwasannya orang ini telah berdusta atas namaku perkara-perkara yang aku tidak pernah mengucapkannya. Walam ya'ti aktsaruha 'ala bali, bahkan kata Syekh, kebanyakan yang dia katakan tentang aku tidak pernah terpikirkan dalam benakku. Faminha qauluhu, di antaranya tuduhan dia, inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ah, bahwasannya aku membatalkan atau menolak buku-buku empat mazhab. Ini tuduhan dusta. Dan beliau termasuk salah seorang ulama yang bermazhab Hambali. Ya, dalam masalah fikih beliau bermazhab Hambali. Sejak kecil beliau sudah belajar mazhab Hambali, namun beliau tidak fanatik terhadap mazhab tersebut. Jadi ini tuduhan dusta. Wa inni aqul anna nasa min 600 sanah laisu ala syai'in, dan dia menuduhku telah mengatakan bahwa manusia sejak 600 tahun yang lalu tidak berada di atas satu ajaran yang benar. Wa inni adda'il ijtihad wa inni kharijun anit taqlid, dan dia menuduhku bahwa aku mengaku-ngaku sudah pantas berijtihad, walaupun memang kenyataan demikian, tapi beliau enggak pernah mengklaim. Dan bahwasannya aku keluar dari taklid secara keseluruhan, enggak lagi butuh kepada para ulama. Wa inni aqul inna ikhtilafal ummah nikmah, dan bahwasannya dia menuduhku mengatakan perselisihan ulama itu adalah bencana. Ya, beliau tidak pernah mengatakan demikian. Wa inni ukaffiru man tawassala bis salihin, dan dia menuduhku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh. Ini tuduhan dusta. Sebab bertawassul dengan orang saleh itu ada dua tingkatan. Ada yang sampai pada tingkatan kekufuran, ada yang termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Jadi tidak mutlak seperti itu. Wa inni ukafirul busiri, dan dia menuduhku mengkafirkan al-busiri. Al-busiri ini pemilik syair burdah yang memang mengandung kekufuran. Bahkan di awal dia sudah mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda huduthil hadithil amam, wahai makhluk yang paling mulia. Ini kata Busiri, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu tatkala terjadi musibah yang merata. Ini ucapan kekufuran, kesyirikan. Ya. Tetapi jemaah sekalian, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang mengucapkan ini. Kenapa? Karena tidak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa kita kafirkan. Maka disinilah kesalahan mereka. Mereka tidak bisa membedakan Ahlus Sunnah mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan orangnya. Mereka pikir kalau sudah menyatakan perbuatannya itu kufur, berarti otomatis kita yakin orangnya kafir. Itu salah. Ya, tidak otomatis seperti itu. Ya. Liqaulihi ya akramal khalqi. Jadi terkait dengan ucapan yang kita sebutkan tadi, wahai makhluk yang paling mulia. Wa inni aqul, dan dia menuduhku bahwa aku berkata, lau aqdiru ala hadmi kutbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha, andai saja aku mampu untuk menghancurkan kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melakukannya. Padahal aku enggak pernah mengatakan demikian. Walau aqdiru alal ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin. Dia juga menuduhku mengatakan, andai aku menguasai Ka'bah, maka aku akan mengganti saluran airnya dengan yang terbuat dari kayu. Padahal aku enggak pernah mengatakan demikian. Wa inni uharrimu ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menuduhku mengharamkan berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tidak ada seorang ulama Ahlus Sunnah pun yang mereka tuduh Wahabi, yang mereka tuduh mengharamkan ziarah ke makam Nabi SAW, tidak ada. Ini termasuk kedustaan. Iya. Wa inni unkiru ziyarata qabral walidain wa ghairahuma, dan dia menuduhku mengingkari bolehnya berziarah ke kuburan kedua orang tua atau selainnya. Ini tuduhan-tuduhan dusta. Yang dilarang oleh para ulama adalah penyimpangan-penyimpangan mereka di dalam ziarah, bukan ziarahnya yang dilarang, tetapi kesalahan-kesalahan mereka di dalam melakukan ziarah. Wa inni ukafiru man halafa bighairillah, dia menuduhku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Ini tuduhan dusta. Wa inni ukafiru ibnul Farud wa ibn Arabi, dan dia menuduhku mengkafirkan Ibnul Farid dan Ibnu Arabi. Wa inni uharriku dalailal khairat wa raudar rayyahin wa usammihi raudas syayatin, dan dia menuduhku membakar buku dalailul khairat dan raudur rayyahin, dan aku menamakannya raudus syayatin. Ini tuduhan dusta, ya, walaupun buku-buku itu memang pantas dibakar, tapi beliau enggak melakukannya. Ya, jawabi an hadhil masail an aqula subhanaka hadza buhtanun adzim, jawabanku terhadap semua tuduhan ini, maka aku hanya bisa mengatakan maha suci engkau ya Allah, itu adalah semua kedustaan yang besar. Wa qablahu man bahata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbu salihin fatashabahat qulubuhum biftira'il kadhib wa qawli zur, dan sebelum itu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah dituduh dengan tuduhan dusta bahwasanya beliau mencaci Nabi Isa bin Maryam dan mencaci orang-orang saleh, maka sungguh sama hati mereka, yaitu mengada-adakan kedustaan dan ucapan palsu. Jadi sama dengan orang-orang yang menuduh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, membuat-buat tuduhan dusta. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan adalah mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaikata wa Isa wa Uzairan finnar, mereka berbuat-buat kedustaan bahwa Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya malaikat Isa dan Uzair tempat-tempatnya di neraka. Fa anzalallahu ta'ala fi dhalik, maka Allah menurunkan ayat tentang itu, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun, sesungguhnya mereka yang telah dijanjikan masuk surga maka mereka dijauhkan dari api neraka. Surat Al-Anbiya ayat 101. Wa ammal masailul ukhar wa hiya anni aqul la yatimmu islamul insan hatta ya'rifa ma'na la ilaha illallah. Nah, sekarang beliau mengakui apa yang dia katakan dan itu benar. Saya mengatakan demikian. Nah, ini orang yang jantan mengakui kalau memang dia mengatakan, dan dia mempertahankan argumentasinya kalau memang berdasarkan argumen yang kuat. Adapun kata beliau, tuduhan-tuduhannya atau ucapan-ucapannya yang dialamatkan kepadaku bahwa aku mengatakan tidak sempurna Islamnya seseorang sampai dia memahami makna la ilaha illallah, wa anni uarrifu man ya'tini bimaknaha, dan aku mengajarkan orang yang datang kepadaku makna kalimat la ilaha illallah, wa anni ukaffirun nadhir idza arada binadhrihi taqarrub li ghairillah, dan aku mengkafirkan orang yang bernazar apabila dia bernazar untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Ingat yang kita katakan tadi, ini mengkafirkan secara mutlak, tidak menunjuk person tertentu, itu beda. Artinya itu mengkafirkan perbuatan. Wa akhadha an-nadhar li ajli dhalik, dan dia bernazar karena itu. Wa anna dhabha li ghairillahi kufrun, dan aku mengatakan menyembelih untuk selain Allah adalah kufur. Wa dhabiha haram, dan sembelihannya haram dimakan. Fa hadhil masail haqqun wa ana qailun biha, maka itu memang benar, akulah yang mengatakannya. Wali alaiha dalail min kalamillah wa kalami rasulihi, dan aku memiliki dalil atas ucapan-ucapan tersebut dari ucapan Allah dan ucapan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwalil ulama al-muttabi'ina apa Iya, cetakannya beda ya. Di sini dikatakan wa min aqwali al ulama al muttabi'ina kal a'immatil arba'ah. Dan dari kalangan para ulama yang ittiba, ya, yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal a'immatil arba'ah, seperti para imam yang empat. Ya, jadi beliau punya dalil, hanya saja beliau tidak jelaskan di sini karena itu panjang penjelasannya, tapi dalam buku-buku yang lain beliau jelaskan semuanya dalil-dalilnya, di antaranya dalam Kitabut Tauhid. Makanya beliau katakan di akhir, wa idza sahalallahu taala basattul jawab alaiha fi risalatin mustaqillah insyaallah taala, dan apabila Allah mudahkan insyaallah saya akan menjelaskan lebih detail jawaban atas hal ini dalam satu risalah tersendiri insyaallah. Tsumma lamu wa tadabbaru qaulahu taala, kemudian ketahuilah dan tadabburilah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa satu berita, maka lakukanlah tabayyun terlebih dahulu agar kalian tidak menimpakan satu hal yang buruk kepada satu kaum karena ketidaktahuan kalian. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Walhamdulillah kita telah selesai dari risalah singkat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ternyata akidah beliau sama dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Semoga bermanfaat bagi kita, wallahu alam. Bagaimana sikap kita seandainya negara kita dipimpin orang semacam Assad di Suriah? Jamaah sekalian, yang selalu harus menjadi prinsip kita adalah merujuk kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana bimbingan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kita? Dan kita harus ketahui kaidah-kaidah umum. Kalau dia masih muslim, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya, tidak boleh melakukan pemberontakan seperti yang telah kita jelaskan tadi. Bagaimana kalau dia kafir? Memang ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang mengkafirkan Assad. Memang ada. Katakanlah dia betul-betul kafir. Bagaimana kalau kita dipimpin oleh orang kafir? Maka jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana sumber yang saya sebutkan tadi, kalau dibaca terus di bagian akhir, beliau juga mengutip ijma. Ulama sepakat, kepemimpinan bagi kaum muslimin tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Misalkan kalau dia sudah benar-benar kafir. Iya. Kita enggak berbicara tentang status Assad. Cuman kalau misalkan pemimpin kita kafir, kita belajar kaidah saja. Bukan kasus, tetapi kaidah. Kalau pemimpin kita sudah jelas-jelas kafir misalkan, maka ulama sepakat tidak sah kepemimpinannya. Kalau dia sudah berhasil memimpin harus diturunkan. Tapi jemaah sekalian, menurunkannya itu tetap memperhatikan maslahat dan mudarat. Antum cari fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyuruh kaum muslimin Amerika memberontak kepada Obama. Ya, Obama sudah jelas-jelas kafir. Tapi enggak ada seorang ulama pun memerintahkan mereka untuk menurunkan dia. Kenapa? karena itu mudaratnya lebih besar, mereka yang mati semua. Ya. Dan ini persis yang terjadi di Suriah. Katakanlah dia kafir, tetapi untuk menurunkan dia itu harus memperhatikan maslahat dan mudarat. Ya. Tidak boleh kemudian tertumpah darah kaum muslimin, apalagi wanita dan anak-anak, hancur. Luar biasa, banyak yang terbunuh. Mudaratnya lebih besar, lebih baik sabar. Lebih baik bersabar. Iya. Jadi ini kaidah umumnya. Memang dia tidak berhak memimpin kalau dia kafir. Tetapi untuk melengsarkannya harus memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya jauh lebih besar, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Makanya untuk jihad itu kan ada syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah kekuatan. Kalau pisau dapur melawan tank, itu namanya bunuh diri. Iya. Itu bukan jihad, itu bunuh diri namanya. Ya. Jadi demikian. Kalau kita yakin dia masih muslim, maka haram bagi kita untuk melakukan pemberontakan kepadanya. Ya. Dan jemaah sekalian, para ulama kita menasihatkan, pada hakikatnya pemerintah yang zalim itu bagian dari azab Allah kepada kita karena dosa-dosa kita. Maka azab Allah kurang pas, kurang cocok. Kemudian kita hadapi dengan kekuatan kita, dengan senjata. Enggak mungkin. Azab Allah enggak bisa dihadapi dengan kekuatan, tapi dihadapi dengan apa? Dengan taubat. Tunduk berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah. Itu untuk menghadapi pemimpin yang zalim. Persis seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, suruh sabar dan berdoa. Ini pertanyaannya hampir sama ya, sudah kita jawab. Lebih baik mana memimpin laki-laki non-muslim atau pemimpin wanita muslimah? Yang lebih baik yang wanitanya, yang muslimah. Andai kita hanya punya dua pilihan, ya, maka yang muslimah itu lebih baik daripada yang kafir. Ya. Yang muslimah itu mudarat. Itu haram hukumnya memilih pemimpin yang muslimah. Tapi haramnya lebih besar lagi kalau yang kita pilih adalah yang kafir. Maka kita pilih yang haramnya yang lebih ringan. Andai kita ini sudah enggak ada satupun laki-laki yang pantas memimpin kali. Ya. Sehingga tinggal memilih wanita. Apa hikmah makruhnya pengobatan dengan besi panas? Karena dia menyakiti. Ya. Karena menyakiti. Itu yang disebutkan para ulama. Tapi yang paling penting bagi kita menjalankan hukumnya. Adapun mengetahui hikmahnya adalah urusan berikutnya. Ya. Namun ulama menyebutkan diantaranya karena dia menyakiti. Orang yang terkena sihir, tetapi kita menjanjikan kepadanya untuk diruqyah. Tetapi kita lupa, kemudian dia ingatin kembali untuk meruqyahnya. Apakah dia masih bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jemaah sekalian, tadi yang kita katakan yang minta ruqyah itu bukan karena dia enggak dapat syafaat, tapi tidak ikut masuk surga tanpa hisab. Ya, bukan menafikan dia mendapatkan syafaat. Dan saya belum tahu ada dalil yang menafikan orang yang pernah minta diruqyah itu tidak akan mendapatkan syafaat. Namun yang dinafikan di situ adalah dia akan tidak akan masuk surga tanpa hisab. Dan juga bukan bermakna dia enggak akan masuk surga. Namun dia bisa saja masuk surga tetapi melewati hisab dan bahkan bisa juga melewati azab. Tergantung kehendak Allah. Iya. Kemudian kalau dia sekedar mengingatkan bukan meminta, maka hal ini tidak apa-apa. Kalau cuma sekedar mengingatkan bukan meminta. Iya. Karena Nabi SAW mengatakan la yastarkun, mereka tidak minta diruqyah. Jadi kalau dia tidak meminta, tidak masalah. Dan apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa dilarang meminta ruqyah? Karena kalau seseorang minta ruqyah, maka sedikit banyak di dalam hatinya ada ketergantungan kepada peruqyah. berkurang ketergantungannya kepada Allah. Bahkan ada yang sampai tingkat lebih besar ketergantungan hatinya kepada perukyah dibanding kepada Allah. Dan bahkan ada yang hilang sama sekali ketergantungannya kepada Allah. Iya. Dan inilah salah satu sebabnya mengapa ulama ahlus sunnah di masa ini tidak menyarankan dan melarang membuka klinik-klinik ruqyah. Ya. Kenapa? Karena pertama itu tidak ada petunjuknya dari salaf. Yang kedua, bisa menjadikan manusia itu terfitnah dengan para peruqyah. Apa maksudnya terfitnah? Mereka kemudian menganggap para peruqyah ini layaknya sudah seperti dukun. Ya. Dia nampaknya punya kekuatan super. Ya. Dia bisa meruqyah hebat. Sampai dia buka klinik ruqyah. Yang lain gak punya kekuatan seperti itu. Jadi mereka memandang tukang ruqyah itu sudah tidak ada bedanya dengan dukun. Jadi itu yang perlu dihindari. Dan bahkan bukan hanya mereka. Tukang ruqyah itu sendiri, tatkala dia berpaling dari ilmu, dia tidak mendalami ilmu agama, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, dia lebih sibuk meruqyah, dia pun bisa dijerumuskan oleh syaitan. Sampai-sampai ada di antara peruqyah itu yang memang meyakini demikian. Dia sudah seperti Naruto yang punya kekuatan super, persis seperti dukun. Padahal ruqyah itu, jamaah sekalian, bukan karena kita punya kekuatan super atau kekuatan khusus, tidak. Ruqyah itu ibadah. Setiap muslim boleh meruqyah, bisa meruqyah. Enggak, bukan orang-orang khusus saja. Itu ibadah. Iya. Maka karena dia ibadah, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jemaah sekalian, meruqyah itu amal soleh. Tapi minta diruqyah itu tercela. Ini dua hal yang harus dibedakan. Sebagian sudah dijawab tadi siang ya. Muslim tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Bagaimana di lingkungan kerja? Bos kita orang kafir. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Maka beliau mengatakan, sebenarnya sama. Tidak patut orang muslim itu menjadi bawahan, menjadi pelayan orang kafir. Kenapa? Karena di situ ada nilai loyalitas. Iya kan? Maka kalau kita bisa cari pekerjaan lain, seharusnya itu yang kita lakukan. Dan rizki Allah sangat luas. Ya. Atau kita ganti aja dia jadi pemimpin. Ya. Dia jadi bawahan. Tukaran aja kita. Nah. Tapi beda dengan kerjasama. Misalkan kita berbisnis, jual beli. Kan gak ada yang memimpin dan dipimpin. Kita jual beli. Atau rekanan kerja. Ya. Partner kerja. Tidak ada yang memimpin, tidak ada bawahan. Itu beda. Jadi tidak boleh segala hal yang mengandung loyalitas kepada orang-orang kafir. Bagaimana dengan ahlul fatrah? Apakah mereka masuk surga? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah. Kata beliau, orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah, memang sama sekali enggak sampai, maka mereka akan diuji di akhirat kelak dengan diutus rasul. Kalau mereka beriman, maka mereka digolongkan kepada kaum mukminin. Kalau mereka tidak beriman, digolongkan kepada orang-orang kafir. Dan itu berdasarkan keumuman ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Bagaimana kalau orang yang dulu pernah dizolimi, tetapi orang tersebut sudah taubat dan belum sempat meminta maaf? Bagaimana cara yang baik untuk kejadian tersebut? Orang tersebut sudah wafat ya. Kalau kezalimannya berupa ucapan yang menyakitkan misalkan, dan ini sudah tidak mungkin lagi dia minta maaf, maka hendaklah dia, dikatakan para ulama, mendoakan orang tersebut. Mendoakan orang tersebut dan banyak-banyak beramal soleh. Bertobat kepada Allah dan banyak-banyak beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu bisa menutup apa dosa-dosanya. Iya. Tapi kalau kedzaliman itu berupa harta yang kita ambil, harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Iya, harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Apakah mantan pelaku zina harus menjalankan hukuman rajam agar terhindar dari azab? Orang yang harusnya dirajam itu adalah yang kasusnya sudah sampai di pengadilan syariat. Dia harus dirajam. Iya. Adapun kalau tidak ada yang tahu, kasusnya tersembunyi, maka ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih bagus? Dia bertobat diam-diam saja tanpa menyebutkan aibnya, atau dia sampaikan dan minta dirajam? Iya. Intinya dua-duanya boleh. Hanya ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Iya. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berzina, kemudian dia tobat dan minta ditegakkan hukum rajam. Tetapi bukan syarat diampuni Allah dia harus mendapatkan rajam terlebih dahulu. Bukan syarat. Namun tidak diragukan lagi, itu bagian dari memperbesar peluang dia mendapatkan ampunan. Makanya wanita yang dirajam itu, salah seorang sahabat Khalid bin Walid yang ikut melempar dia, kemudian darahnya kena kembali kepada beliau, maka Khalid bin Walid marah dan mencela beliau. Maka Nabi SAW melarang, jangan mencela dia. Beliau mengatakan, sesungguhnya dia telah melakukan taubat. Andaikan taubatnya itu diberikan kepada pemungut pajak, maka Allah akan ampuni pemungut pajak tersebut. Ini sekaligus peringatan, ya, kepada pemungut pajak. Jadi artinya dia dirajam, maka dengan sebab itu juga dia mendapatkan ampunan. Namun yang terpenting untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Adalah taubat. Dan yang tadi kita bicarakan untuk menerima rajam itu, kalau yang mengeksekusi rajamnya adalah pemerintah. Tapi kalau di negara yang tidak menerapkan hukum itu, enggak perlu kita lakukan. Karena kita mau mengakui pun percuma, enggak akan ditegakkan hukum itu. Iya. Jadi kita taubat saja. Dan namanya itu aib. Aib itu harus ditutupi. Iya. Kecuali kalau ada maslahat besar. Contohnya kalau sudah menerapkan syariat dan kita mau dihukum, itu boleh. Kita mau dihukum rajam. Yang menghukumnya adalah pemerintah. Dan enggak bisa kita bikin organisasi untuk pengeksekusi rajam, ya, enggak boleh. Ya. Itu hanya hak pemerintah. Ya. Apakah orang yang tidak taat pada ajaran agama karena tidak punya ilmu, sudah memang takdir Allah? Lalu di mana posisi hidayah? Posisi hidayah Allah dan bagaimana cara memperolehnya? Jamaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Orang yang Allah sesatkan, orang yang Allah berikan hidayah, semua itu adalah takdir Allah. Tetapi kita gak bisa mengatakan, sudahlah saya gak mau menuntut ilmu, buat apa saya capek-capek ibadah, Allah sudah takdirkan saya masuk neraka. Gak bisa kita begitu. Kenapa? Karena kita gak tahu takdir kita. Yang kita lakukan adalah taati apa yang Allah perintahkan untuk kita. Kita disuruh menuntut ilmu, disuruh mengamalkannya, disuruh mendakwahkannya. Itulah cara memperoleh hidayah. Itulah cara untuk memperoleh hidayah. Iya. Sebenarnya sederhana, beriman kepada takdir itu. Seperti itulah, wallahu alam. Ini masya Allah, pertanyaannya panjang sekali ini. Satu halaman. Saya ringkas saja ya. Oh ini nampaknya bukan pertanyaan juga ini, pernyataan. Ya. Ini masya Allah pernyataannya bagus sekali. Beliau bersyukur dengan dakwah sunnah yang ada di Indonesia yang semakin berkembang, dan harapannya semoga ahlu sunnah itu menguatkan persaudaraan, ya, dan berakhlak mulia. Itu kesimpulannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apakah dibenarkan secara syar'i seorang wali siswa memboikot guru anaknya hanya karena hukuman yang dianggap tidak mendidik? Sekolah mempunyai aturan dan tentunya harus diindahkan oleh para siswa. Jika dilanggar, maka berlakulah konsekuensi atasnya. Oh, jangan dibaca keras. Allah Ustaz. Keterangannya baru di bawah. Ajib. Jamaah sekalian, sebenarnya memboikot itu enggak khusus bagi ahlul bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot tiga orang sahabatnya, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang lain yang tidak ikut pergi berjihad sampai 50 hari lamanya. Seluruh kaum muslimin dilarang berbicara dengan mereka, dilarang mengucapkan salam, dan dilarang menjawab salam. Sampai istrinya pun disuruh berpisah. Iya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka benar-benar taubat. Mereka benar-benar taubat. Jadi tidak khusus bagi ahlul bid'ah. Iya. Hanya saja ahlul bid'ah lebih ditegaskan lagi pemboikotan kepada mereka. Karena bukan saja agar mereka taubat, tetapi agar bahaya mereka tidak mengenai kaum muslimin yang lain. Jadi memboikot ahlul bid'ah itu lebih keras lagi karena ada bahayanya yang besar. Iya. Adapun selain ahlul bid'ah, kembali juga kepada kaidah tadi. Kalau memang maslahatnya ada besar, kelihatannya mereka akan taubat dengan kita memboikot, maka itu dianjurkan. Iya. Tapi kalau yang terjadi ukhuwah retak, terjadi perpecahan, itu namanya mudarat lebih besar. Atau malah saling bermusuhan. Tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan anak, orang tua dengan guru, dan lain sebagainya. Maka ini mudaratnya lebih besar. Contoh-contoh terjadinya saling memboikot antara ahlus sunnah, malah yang terjadi adalah perpecahan. Kalau yang dilakukan Nabi SAW, enggak terjadi seperti itu. Malah ketika Ka'ab bin Malik diboikot, datang kepada beliau surat Raja Ghassan, orang kafir, minta bergabung. Ka'ab bin Malik membakar surat itu dan beliau mengatakan, ini juga musibah. Dia mengajak Ka'ab bin Malik berpisah dan berpecah dari Rasulullah SAW. Jadi enggak timbul perpecahan itu. Kalau kita sekarang yang terjadi malah perpecahan, permusuhan, kebencian. Bukan dia mengambil nasihat, bukan dia mendapatkan nasihat, jadi enggak cocok. Enggak cocok diterapkan seperti ini. Salah, salah besar. Iya. Salah besar menerapkan pemboikotan apabila kondisinya seperti ini. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya memboikot sama muslim lebih dari 3 hari? Lalu bagaimana jika sebulan terjadi? Apa nasihat bagi keduanya? Hukumnya haram kalau mereka saling memboikot karena persoalan duniawi. Itu yang diharamkan di dalam Islam. Tapi kalau persoalannya agama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita katakan tadi telah memboikot 3 orang sahabatnya selama 50 hari 50 malam sampai mereka benar-benar taubat. Iya. Tapi saya ingatkan kembali, itu kembali kepada maslahat dan mudaratnya. Dan pada umumnya di masa ini mudaratnya lebih besar. Kenapa? Karena ahlus sunnah lemah. Beda dengan masa dahulu. Itu pada umumnya. Walaupun di kasus-kasus tertentu bisa saja boikot itu bermanfaat. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain, kadang boikot itu hanya diperlakukan separuh saja. Contohnya itu tadi, kita kepada ahlul bid'ah tidak bermajelis dengan mereka, itu termasuk kategori boikot. Tetapi di sisi lain kita tetap bermuamalah dengan baik kepada mereka. Kita tidak memboikot dari sisi itu. Iya. Jadi diukur sejauh mana kadar maslahat dan mudaratnya. Maka disinilah kita perlu bimbingan para ulama. Iya, jangan kita sok berijtihad sendiri-sendiri. Iya. Karena ada sebagian orang berijtihad sendiri-sendiri menerapkan boikot ini. Yang terjadi adalah mudarat lebih besar. Iya. Kita perlu bimbingan ulama. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.